Baik, biar pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Jakarta mau bertanya. Buya Yahya yang terhormat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Seputar mengusap sepatu dalam wudu untuk pemukim. Jika syarat telah terpenuhi, bagaimanakah jika saya lepas sepatu untuk sholat, kemudian saya pakai lagi sepatu masih dalam keadaan suci? Apakah masa mengusap sepatu saya masih berlaku? Terima kasih atas jawabannya. Saya sangat membutuhkan jawabannya. Ini fikih yang hampir tidak berlaku di negeri ini. Ini biasanya negeri kutub sana, dingin sana, orang pakai sepatu. Walaupun kita pakai di sini juga boleh kok. Pakai sepatu namanya khufaini. Mashu alal khufaini, hukum mengusap di atas sepatu. Jadi ada orang kalau berwudu nanti sepatunya enggak usah dilepas. Cuman cukup diusap di atasnya saja, tapi dengan syarat. Pertama, waktu memasang sepatu itu dalam keadaan dia punya wudu. Yang kedua, sepatunya harus sepatu yang kuat bisa digunakan untuk berjalan. Yang ketiga, kalau keguyur air tidak akan tembus. Yang keempat, sepatu tersebut adalah menutup mata kaki. Sepatu yang sampai menutup mata kaki. Yang kelima adalah tidak lepas. Kalau lepas di tengah jalan, putus. Misalnya kalau Anda lepas, mulai lagi dari baru. Jadi kalau lepas. Kemudian yang keenam adalah dalam keadaan tidak kena junub. Kalau junub, wajib dilepas. Jadi kalau Anda memenuhi syarat berikut, waktu Anda sudah wudu, bersih, suci, Anda pakai sepatu. Sepatunya memenuhi syarat, sepatunya kuat, tidak tembus kalau kena kucuran air, kemudian menutup mata kaki, kemudian adalah suci, tidak kena najis, kemudian tidak terlepas, itu boleh. Anda nanti giliran, kalau sudah buat tal wudu, giliran wudu berikutnya, Anda cukup basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, kakinya enggak usah dilepas sepatunya, cuma diusap. Tapi ingat, bukan kaos kaki seperti sebagian orang yang salah faham. Kaos kaki tidak bisa. Yang dinukil dari madhab Imam Ahmad pun ternyata dijelaskan. Dari madhab Imam Ahmad menjelaskan istilah jawrab adalah bukan kaos kaki tipis itu baru langsung diusap di atasnya. Enggak. Jawrab itu ternyata istilah saja, isinya adalah sama. Sepatu yang memenuhi syarat. Di dalam madhab Imam Syafi'i harus sepatu yang menutup mata kaki. Dan bagi orang mukim, Anda boleh bu nanti coba-coba di rumah pakai sepatu bot begitu. Kemudian wudunya, sepatu bot masuk, sepatu bot pakai. Suaminya tanya, kenapa bu mau pakai sepatu bot? Ngamalin ilmu bu ya tadi. Jadi Anda pakai sepatu bot, kemudian setelah wudu pakai sepatu bot, kan menutup. Menutup mata kaki, kuat pakai jalan, suci, tidak najis. Anda tidur pakai itu. Besok wudu lagi, wudu membasuh wajah, tangan, usap kepala, sepatu bot di atasnya diusap. Boleh, besok pakai, cobalah sekali-kali. Jadi kalau, ini boleh. Jadi, tapi kalau sudah lepas seperti yang ditanyakan, itu menjadi batal kalau wudu harus membasuh kakinya. Termasuk lepasnya sepatu atau terkenanya najis, itu menjadi sebab batalnya masah. Artinya, kalau wudu harus dibasuh dengan langsung. Tidak boleh mengusap di atas sepatunya. Wallahu a'lam bishawab.